وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، sudah kita ambil dua an-nawasikh, penghapus-penghapus hukum mubtada dan khabar. Yang pertama kana wa khawatuha, dan yang kedua inna wa khawatuha. Ya, kalau kana amalannya bagaimana? Merafakkan isim dan menasabkan khabar. Kalau inna kebalikannya, amalannya kana, yaitu apa? Menasabkan isimnya dan merafakkan khabarnya. Dan sekarang kita masuk ke an-nasikh as-salis, pemansukh hukum mubtada dan khabar yang ketiga, yaitu dhanna wa akhwatuha. Dhanna wa akhwatuha. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa amma dhanantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada wal khabara ala annahuma maf'ulani. وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. Adapun ظننت dan teman-temannya, maka ظننت dan teman-temannya amalannya adalah menasabkan mubtada dan khabar sekaligus. Ala annahuma maf'ulani, atas dasar mubtada dan khabar tadi menjadi dua maf'ulnya. Jadi dhanna dan teman-temannya adalah fi'il yang membutuhkan kepada dua maf'ul. Ya. Fi'il yang membutuhkan dua maf'ul. Jumlah yang tadinya mubtada khabar telah dimasuki oleh dhanna, maka mubtadanya menjadi apa? Maf'ul yang pertama. Khabarnya menjadi apa? Maf'ul yang kedua. Wahia dan dia, dhanantu dan teman-temannya adalah dhanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, wattakhadtu, waja'altu, wasami'tu. Di sini sekedar contoh saja dinisbatkannya fi'il-fi'il ini kepada atta, ini sekedar contoh. Ya, nanti antum boleh idhafahkan fi'il-fi'il ini kepada selain ta, dhananta, dhananti, ataupun dhanna Muhammadun. Boleh disandarkan kepada fa'il yang bomir ataupun yang zahir. Ini sekedar contoh. Yang menjadi bahasan adalah fi'il-fi'ilnya, dhanna, hasiba, ya, dan seterusnya. Wa aqulu, saya katakan kata syarih rahimahullah ta'ala, al-qismu thalith min nawasikhil mubtada'i wal khabari dhanantu wa akhawatuha. Macam yang ketiga dari penghapus-penghapus mubtada dan khabar adalah dhanantu dan teman-temannya. Makna dari akhwatuha aina dha'iruha fil amal, yang sebanding dengan dhanna dalam amalan, yaitu sama-sama menasabkan dua maf'ul. Menasabkan dua maf'ul. Wa hiya tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabar fatansibuhuma jami'a. Dan dia, dhanantu dan teman-temannya, itu masuk kepada jumlah yang asalnya adalah mubtada dan khabar. Kemudian dengan masuknya dhanna dan teman-temannya ini, mubtada dan khabar itu dinasabkan semuanya sebagai apa? Dua maf'ulnya, dhanantu dan teman-temannya. Wa yuqalu lil mubtada'i maf'ulun awwalu. Dikatakan untuk yang tadinya mubtada setelah dimasuki apa? Dhanna dan teman-temannya, dikatakan dia sebagai maf'ulun awal, maf'ul pertama. Walil khabari maf'ulun tsani, dan dikatakan pada khabarnya telah dimasuki dhanna ataupun teman-temannya, maf'ulun tsani, sebagai maf'ul yang kedua. Wa hadzal qismu 'asharatu af'alin, macam ini yang dia masuk kepada mubtada dan khabar kemudian menasabkan keduanya sebagai maf'ul. Ya. Ada 10 fi'il. Fi'il yang pertama adalah dhanantu. Contohnya dhanantu Muhammadan shadiqa. Saya mengira bahwa saya Muhammad adalah seorang teman. Ya, seorang teman yang cocok, yang baik. I'rabnya bagaimana? Dhanantu fi'ilun wa fa'il. Dhanna fi'ilun, fi'ilun madhin. Ya, mabni 'ala السكون. لماذا؟ لاتصاله بضمير رفع متحرك. التاء Dhamir muttasil mabni 'ala dhamma fi mahalli rafin fa'il Muhammadan maf'uluhu ya al-awwal. Maf ataupun maf'ulun bih awal boleh pula ya. Maf'ul bih yang pertama man mansub wa 'alamatu nasbi al-fathah adh-dhahira 'ala akhirih shadiqan ya maf'ulun bih tsanin man mansub wa 'alamatu nasbi al-fathah adh-dhahira 'ala akhirih. Asalnya Muhammadun shadiqun mubtada khabar. Iya, keduanya aslinya adalah yang pertama mubtada, yang kedua khabar marfu', kemudian setelah dimasuki dhanna maka berubahlah yang menjadi mansub semua. Mubtadanya dijadikan sebagai maf'ul yang pertama, khabarnya dijadikan sebagai maf'ul yang kedua. Contoh yang lain yaitu hasiba. Hasibtu al-mala nafi'a. Nanti yang ada pun terkait dengan makna-maknanya akan dijelaskan oleh asy-syarih pada paragraf berikutnya. Ya. Hasibtu, hasibtul mala nafi'a. Saya menduga bahwasanya harta itu bermanfaat. I'rabnya sama seperti sebelumnya. Ya. Wa salis khiltu, ya khiltu, nahu khiltul hadiqata musmira. Saya menduga bahwasanya kebun itu berbuah. Ya. Wa rabi' yang keempat za'amtu. Nahu za'amtu bakran jari'an. Saya menyangka ataupun menduga ya bahwasanya Bakr adalah seorang yang jari, pemberani. Ya. Wal khamis ra'aitu, nahu ra'aitu Ibrahim mufliha. Ya. Ra'aitu. Ya. Saya memandang bahwasanya Ibrahim adalah seorang yang sukses. I'rabnya juga sama seperti yang sebelumnya. Alimtu, alimtu sidqa munjia. Saya mengetahui ataupun meyakini bahwasanya kejujuran itu menyelamatkan. Ya, anja yunji, isim fa'ilnya munji. As-sabi' yang ketujuh wajadtu. Saya mendapati wajadtu salaha babal khair. Saya mendapati bahwasanya as-salah kebaikan ataupun kemaslahatan, kesolehan gitu ya. Saya mendapati kesolehan adalah pintu dari segala kebaikan. Wasamin yang kedelapan ittakhadtu. Saya mengambil ataupun saya menjadikan ittakhadtu Muhammadan shadiqa. Saya mengambil Muhammad sebagai teman. Watasi' yang kesembilan ja'altu. Saya menjadikan ya atau merubah ja'altu dzahaba khatama. Saya menjadikan ataupun merubah emas menjadi cincin yang tadinya lempengan dirubah menjadi cincin. Wal ashir yang ke-10 sami'tu saya mendengar. Contohnya sami'tu Khalilan yaqra'u. Saya mendengar Khalil sedang membaca. Ya. Di sini ada sedikit keterangan tambahan terkait dengan sami'a. Ya. Kalau yang sebelumnya dari fi'il dari dhanna sampai ja'ala itu memang ya menasabkan dua maf'ul. Adapun yang terakhir yang dibawakan oleh syarih yaitu sami'a itu ada khilaf. Ya, ada khilaf. Jadi ahli nahwu mereka bersepakat bahwasanya sami'a apabila masuk kepada maf'ul yang bisa didengar itu hanya menasabkan satu maf'ul saja. Sebab sami'atul Qur'ana. Al-Qur'an bisa didengar enggak? Bisa kan? Ya. Sami'atul Qur'ana. Maka dia ketika itu hanya butuh kepada apa? Satu maf'ul. Jadi sami'a. Ya. Kalau masuknya kepada sesuatu yang bisa didengar, maka dia hanya butuh kepada apa? Satu maf'ul. Sami'atul haditha. Saya mendengar hadis. Sami'atul kalama Muhammadin. Saya mendengar ucapannya Muhammad. Ini kan perkara-perkara yang bisa didengar. Ya kan? Jadi sami'a kalau masuknya kepada perkara yang bisa didengar, maka hanya butuh kepada apa? Satu maf'ul. Ya. Ini sepakat kalau seperti ini. Ahli nahu. Sepakat bahwasanya sami'a kalau masuknya kepada sesuatu yang bisa didengar, maka dia hanya butuh kepada apa? Satu maf'ul. Terus bagaimana kalau sami'a masuknya kepada sesuatu yang tidak bisa didengar? Ya. Ada khilaf di antara ulama. Ya. Apabila sami'a masuknya kepada sesuatu yang tidak didengar. Ya, tidak didengar. Kemudian setelah itu baru datang sesuatu yang didengar. apabila sami'a masuk kepada sesuatu yang tidak didengar, kemudian diikuti oleh sesuatu yang didengar. Ini ada khilaf. Ya. Contohnya, ya, seperti yang dicontohkan oleh musannif di sini. Sami'tu Khalilan yaqra. Saya mendengar Khalil yaqra. Di sini sami'a masuknya kepada Khalil. Khalil sesuatu yang bisa didengar enggak? Enggak. Kemudian diikuti ya setelahnya oleh sesuatu yang bisa didengar. Itu apa? Qira'ah. Iya. Sami'tu Khalilan yaqra'u. Saya mendengar Khalil sedang membaca. Di sini sami'a masuk kepada sesuatu yang tidak didengar. Itu Khalil. Kemudian diiringi oleh sesuatu yang bisa didengar. Yaqra'. Ini ada khilaf di antara ulama. Ya, kalau sebagian berpendapat bahwasanya sama juga. Ya, sami'a ketika itu, ketika dia masuknya kepada sesuatu yang tidak didengar, hanya butuh kepada satu maf'ul. Khalilan itu maf'ul bih dari sami'a. Adapun jumlah setelahnya dari perkara yang ya bisa didengar, itu dia sebagai hal pada mahalnya nasab. Jadi jumlah yaqra'u fi'lun wa fa'il fi mahalli nasbin hal, bukan maf'ul kedua dari sami'a. Itu pendapat yang pertama dan ini yang rajih. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya jumlah yaqra'u fi mahalli nasbin maf'ulun tsani dari sami'a. Ya, sebagian yang lain mengatakan bahwasanya yaqra'u adalah maf'ul yang kedua dari sami'a. Ya. Jadi dari sisi i'rab ada perbedaan. Ya, kesimpulannya adalah bahwasanya sami'a kalau masuk kepada sesuatu yang didengar, maka ahli nahwu sepakat bahwasanya sami'a hanya butuh kepada apa? Satu maf'ul. Adapun kalau sami'a masuknya kepada sesuatu yang tidak didengar, kemudian diikuti setelahnya oleh sesuatu yang didengar, maka ada apa? Khilaf. Sebagian mengatakan sami'a tetap ya butuh hanya kepada satu maf'ul. Adapun yang setelahnya diiraf sebagai apa? Hal. Ya, sebagian yang lain mengatakan di antaranya pendapatnya Asy-Syarih, yaitu ketika itu dia sami'a butuh kepada dua maf'ul. Yang pertamanya tadi sesuatu yang tidak dengar, kemudian yang keduanya jumlah. Itu pada mahalnya nasab, maf'ul yang kedua. Tapi yang rajih adalah pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwasanya sami'a meskipun dia masuknya kepada sesuatu yang tidak didengar, tetap hanya butuh kepada satu maf'ul. Adapun yang setelahnya dari jumlah di i'rab sebagai apa? Hal, pada mahalnya nasab. Ya. Sami'tu fi'lun wa fa'il. Sami'a fi'lun madin mabni 'ala sukun. Ya, litisalihi bi dhamiri rafin mutaharrik atta dhamir muttasil mabni 'ala dhamma fi mahalli rafin fa'il khalilan. Nah, tergantung mau pendapat mana yang Anda ambil. Kalau pendapat pertama berarti khalilan maf'ulun bih, mansub 'alamatu nasbi al-fathah dhahirah 'ala akhirih. Yaqra'u fi'lun mudhari' marfu' li tajarrudihi min an-nasb wal jazim 'alamatu rafi' الضمة الظاهرة على آخر وفعله ضمير مستتر فيه جواز أن تقديره هو جملة فعلية في محل نصب حال. Jadi ada kaidah dalam bahasa Arab, apabila jumlah datang setelah isim yang ma'rifah, maka jumlah tersebut diira sebagai hal, seperti jaa zaidun yabhaku. Jaa zaidun yabhaku, Zaid datang dalam keadaan tertawa. Di sini ya hakun jumlah. Datang setelah ya ma'rifah kan, Zaidun ma'rifah. Berarti dia orang sebagai hal. Adapun kalau jumlahnya datang setelah nakirah, maka dia orang sebagai na'at sifat. Ja'a rajulun yabhaku. I'rabnya yang. Datang seorang yang sedang tertawa. Nah, itu ada kaidah umum dalam bahasa Arab. Apabila ada jumlah, apakah jumlah ismiyah atau fi'liyah atau syibul jumlah, yang datang setelah isim yang ma'rifah, maka di'rab sebagai apa? Hal. Kalau datangnya setelah isim yang nakirah, ya, tadi yang pertama, kalau datangnya setelah isim yang ma'rifah, di'rab sebagai hal. Adapun kalau dia datang setelah isim yang nakirah, maka di'rab sebagai na'at ataupun sifat. Nah, itu. Jadi paham itu tentang sami'a. Jadi sami'a butuh kepada berapa maf'ul? Ya benar, hanya satu maf'ul saja. Ya, adapun yang lainnya butuh kepada dua maf'ul. Wa hadhihi al-af'alu al-'asharatu tanqasimu ila arba'ati aqsamin. Fi'il-fi'il yang 10 ini ya terbagi kepada 4 bagian. Al-qismul awwalu yufidu tarjiha wuqu'il khabar wa huwa arba'atu af'alin wa hiya dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu. Macam yang pertama adalah fi'il-fi'il yang faedahnya adalah menguatkan terjadinya khobar. menguatkan terjadinya khobar. Ya kemungkinan tidak terjadinya ada. Kemungkinan terjadinya 60, tidak terjadinya 40 kurang lebih. Berarti yang lebih kuat terjadinya atau tidak terjadinya? Ya terjadinya. Itu macam yang pertama. Faedahnya menguatkan terjadinya khobar. Wa huwa arba'atu af'alan, itu ada 4 fi'il, itu dhanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu. Maknanya sama. Kalau diterjemahkan bagusnya apa? Ya, pada contoh tadi dhanantu Muhammadan shodiqa. Saya menduga kuat, mungkin gitu ya. Saya menduga kuat. Kalau menduga kayak 50-50 ya. Saya menduga kuat bahwasanya Muhammad adalah seorang teman yang cocok buat saya. Kemudian macam yang kedua, yufidul yaqina wa tahqiqa wuqu'il khabar. Macam yang kedua faedahnya adalah al-yaqin. Ya, keyakinan, memberikan faedah keyakinan dan kepastian terjadinya khabar. Ya, terjadinya apa? Khabar. Kok khabar-khabar, mana khabarnya? Pada contoh tadi, dhanantu Muhammadan shodiqa. Ini faedahnya apa? Tarjih wuqu'il khabar, menguatkan terjadinya khabar. Mana khabar ini maksud? Shodiq. Tadinya kan Muhammadun shodiqun. Iya kan? Tadinya khabar. Ya, tetap sih secara makna di sini meskipun sudah dimasukkan dhanna, secara makna dia sudah khabar. Yaitu maksudnya as-shodaqah, pertemanan yang baik dari Muhammad itu diduga kuat adanya, gitu loh. Memang dia adalah menurut dugaan saya yang kuat sebagai seorang shodiq. Kemudian percuma kedua, hasibtul mala nafi'a. Di sini faedahnya hasiba, menguatkan terjadinya khobar. Khobarnya apa? An-nafa' pada harta, kemanfaatan pada harta. Iya, itu diduga kuat adanya. Iya. Adapun macam yang kedua adalah memberikan faedah, keyakinan dan kepastian terjadinya khobar. Dan itu ada tiga fi'il. Ra'aitu, alimtu, wajadtu. Pada contoh yang sebelumnya disebutkan apa? Ra'aitu Ibrahim mufliha. Saya melihat Ibrahim sebagai seorang yang sukses. Di sini ada keyakinan kan, al-falah dinisbatin kepada Ibrahim. Penisbatan al-falah kepada Ibrahim itu pasti. Iya, pasti. Ya, bukan dugaan. Ya, tidak ada kemungkinan salahnya. Pasti terjadi. Ya. Begitu pula alimtu dan wajadtu. Wajadtu solaha babal khair. Saya mendapati kesolehan adalah pintu segala kebaikan. Jadi, paham ya? Ya, terjadinya khabar itu muhaqqaq, pasti. Ya. Apa muhaqqaq terjadi? Al-falah itu pasti terjadi pada Ibrahim. An-najah itu terjadi pada as-sidq, kejujuran. Pintu kebaikan terjadi pada kesolehan. Iya. Saya paham itu? Hah? Macam yang kedua faedahnya apa? Memberikan keyakinan dan kepastian terjadinya khabar. Kalau yang macam yang pertama enggak pasti, cuma kemungkinan besarnya terjadi gitu. Kemudian macam yang ketiga, yufidu tafsira wal intiqala wa huwa fi'lan wa huma ittakhadtu wa ja'altu. Macam yang ketiga, faedahnya adalah tafsir, menunjukkan adanya perubahan. Ya, perubahan. Wal intiqalan, perpindahan. Menunjukkan at-tafsir, perubahan bentuk ataupun keadaan. Wal intiqal, perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Contohnya ittakhadtu dan ja'altu. Dalam contoh yang disebutkan sebelumnya, ittakhadtu Muhammadan shodiqa. Ya, ittakhadtu Muhammadan shodiqa. Ada tafsir, perubahan. Ya, Muhammad tadinya bukan teman dia, bukan teman saya, dirubah menjadi teman saya. Iya kan? Ittakhadtu Muhammadan shodiqa. Saya menjadikan Muhammad sebagai teman saya. Setelah sebelumnya bukan teman dia. Setelah dia amati begitu baiknya akhlaknya Muhammad, maka dia jadikan Muhammad sebagai temannya. Ada apa di situ? Tafsir. Kemudian, ja'altu dzahaba khatama. Saya jadikan lempengan emas itu sebagai apa? Cincin. Di sini ada apa? Perubahan juga kan? Ada perpindahan. Yang tadinya lempengan emas berubah, berpindah menjadi apa? Cincin. Iya. Tanya semisalnya. Kemudian yang keempat, yufidun nisbah fis sam' wahuwa fi'lun wahid wahuwa sami'tu, yang sepuluh ataupun macam yang keempat. Tapi yang benar bahwasanya yang keempat ini tidak masuk, karena dia yang sebenarnya hanya butuh kepada apa, satu maful saja. Yufidu nisbah fi sam', ini faedahnya adalah penisbatan pendengaran, memberikan faedah penyandaran dalam pendengaran. Sami'tu, di situ ada penyandaran pendengaran kepada siapa? Kepada saya. Iya kan? Ada penyandaran pendengaran kepada pelaku. Itu hanya satu fi'il saja, yaitu sami'tu. Sami'tu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Biasanya setelahnya fi'il, ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sami'tu Muhammadan yakhthubu. Sami'tu Muhammadan apa? Yatakallamu, dan seterusnya. Kami di sini ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan? Iya. Contoh itu apa? Apabila jumlah yang datang setelah nafiroh. Oh. Iya. Jumlah yang datang setelah isim yang nakirah. Iya. Contohnya jaa. Iya. Rajulun, ini kan rajulun nakirah. Jaa rajulun yadhaku, misalkan, ya kan? Ja'a rajulun yabhaku, datang seorang laki-laki yang sedang tertawa. Gitu. Di sini terjemahannya yang. Kenapa? Karena yabhaku itu adalah sifat bagi apa? Rajulun. Kenapa di Arab sebagai sifat? Karena dia datang setelah apa? Yang nakirah. Rajulun itu nakirah. Tapi kalau dikasih alif lam ja'a rajulu yabhaku, maka yabhaku sebagai hal. Terjemahannya bukan yang lagi. Ya, datang seorang laki-laki dalam keadaan, atau datang laki-laki itu dalam keadaan tertawa. Itu. Atau sibu jumlah juga, ya, perjanjian majrur, ya. Ya, yang lain? Mudah ya? Apa? Hal keadaan. Hal keadaan. Atau kalau yang dimaukan hal dalam contoh yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi istilah tertentu dalam ilmu nahwu, nanti insyaallah ada bahasanya. Kalau secara bahasa hal keadaan, tapi kalau secara apa, istilah khusus sudah definisinya, nanti insyaallah ada tempatnya sendiri. Iya. Nah, di sini adalah tamrin. Ya, kita manfaatkan untuk latihan ya. Tamrinat, latihan. Adkhil kana aw ihda akhawatiha ala kulli jumlatin minal jumal al-atiyah thumma bid bi syakl akhir kulli kalimah, masukkanlah kana ataupun salah satu dari temannya pada setiap jumlah dari jumlah-jumlah berikut, kemudian lengkapilah dengan harokat pada akhir setiap kalimatnya. Al-jawu suhrun, coba dikasih kana atau teman-temannya. Ayo dari kanan akhrana. Iya, kana jauh sahwan. Al-harisu mustaqibun. Silakan kana ataupun temannya. Iya. Ya, enggak mesti apa? Kana, iya. Yaqi. Apa? Dhalla al-harisu mustaqiba. Iya, terus al-hawa talqun. Kana al-hawa talqan. Iya. Cerah ataupun segar. Al-hadiqatu muthmiratun. Siapa sampingnya? Bisa dikasih kana atau teman-temannya? Al-hadiqatu muthmiratun. Tinggal dikasih kana atau teman-temannya? Hah? Oh, kana dulu. Kanat. Kanat al-hadiqatu muthmiratan. Kenapa dikasih tak? Kananya, karena isimnya muannas. Kanatil hadiqatu muthmiratan. Al-bustaniyu muntabihun. Kanal bustani muntabian. Bustani itu apa? Penjaga kebun, tukang kebun. Muntabian terjaga. Kalau enggak terjaga ya buah-buahnya pada hilang. Terus al-qira'atu mufidatun. Nah, mu'anas tuh al-qira'ah, berarti apa? Kanatil qira'atu mufidatan. As-sidqu nafi'. Iya, kana sinqu nafi'an az-zakatu wajibah. Ya, lam tazal juga bisa, lam tazal az-zakatu wajibatan. Senantiasa zakat itu wajib. Banyak kok, ya. Ya, asy-syamsu harratun. Nah. Ya, kana syamsu haratan ataupun kana fi syamsu haratan. Ya, asy-syams mu'annats majazi. Boleh sehingga dengan kanat hubung kanat. Al-bardu qorisun. Ya, kana semua ini. Teman-temannya banyak. Coba sebutkan, masih ingat enggak sih kana? Asbaha, abha, dhalla, amsa, laisa, bata, soro, maza, madama, ma, mazala, madama, ma fatiha, ma bariha, banyak itu. Bisa digunakan semua tuh. Kemudian adkhil inna aw ihda akhwati ala kulli jumlatin min al-jumalil atiyah, masukkanlah inna ataupun salah satu dari temannya pada setiap jumlah dari jumlah-jumlah berikut. Kemudian lengkapilah dengan harokat pada akhir setiap kalimatnya. Abi hadirun, kasih inna atau teman-temannya. Ya. Nah. Inna bi hadirun. Inna bi hadirun. Terus kita buka jadidun. Ya, dikasih inna atau teman-temannya. Anak harus diawali saja. Kalau di awal inna pakainya. Kalau anak jangan di awal. Ya. Inna ya boleh. Soal dikasih inna. Kita buka jadidun dikasih inna jadi. Inna kitabaka. Ya, inna kitabaka jadidun. Inna kitabaka jadidun. Ya. Mahbaratuka qadiratun. Ya. Inna mahbarataka qadiratun. Terus qalamuka maksurun. Ya, sa'anna qalamaka maksurun. Ya. Yaduka nazifatun. Inna yadaka. Kan ada innanya. Iya kan? Inna yadaka nazifatun. Alkitabu khairu rafiqin. Inna alkitaba khairu rafiqin. Aladabu hamid. Ya ini padahal ya prakteknya ringkas kayak gini. Padahal sudah baca kitab. Padahal lupa semua kalau kurang praktek. Terus al-bitikhu ya yadhharu fi shayf. Innal inna bitikhu ya yadhharu ya hi as-shayf innal bitikhu yadhharu fi shayf. Ini khabarnya jumlah ya. Khabarnya jumlah. Jumlah apa? Fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah fi mahali rafin khabar inna. Khabar ya Rab. Yazhar fi mudhari, marfu, dan seterusnya. Ini kan ma'rifat. Setelahnya berarti hamid. Ya bukan. Kalau di sini sebagai khabar. Ya kenapa kita jadikan sebagai khabar bukan sebagai hal? Karena kebutuhan. Ya kebutuhan kepada khabar lebih mendesak daripada kebutuhan kepada hal. Si innal bitih kalau ada isimnya. Mana khabarnya? Ya, kebutuhan kepada khabar lebih mendesak daripada kepada hal. Ini jadikan sebagai khabar. Ya. Al-burtuqalu min fawakih syita'i. Al-syita'i. Ya. Terus al-qutnu sababu sarwati misra. Ya. Innal qutna sarwati Misra, negeri Mesir. An-nail azbul ma. Azbul ma, ya. Misru, ya. Turbatuha. Ya, turba itu tanahnya bagus gitu untuk ditanam. Ya. Ya adkhil dhanna aw ihda akhwati ala kulli jumlah min al-jumal al-atiya, masukkanlah dhanna ataupun salah satu dari temannya pada setiap jumlah dari jumlah-jumlah berikut, seperti biasa dengan diharakati akhirnya. Muhammadun shodiquka, dimasuki dhanna ataupun teman-temannya. Shodiquka abuka ahabbun nas ilayka. Ya hasibtu, boleh hasibtu, boleh hasibtu abaka, nah mansub hasibtu abaka, hasibtu abaka ahabba, maful kedua ya, hasibtu abaka ahabba an-nasi ilaika, ummuka arafun nasi bika, ibumu adalah orang yang paling lembut ya untuk kepadamu ya. An-nasi mubafilai. Ya zanantu ummaka ya arafa an-nasi bika. Terus al-haqlu nadhir. Ya zanantu al-haqla nadhira. Terus al-bustanu muthmir. Zanantu. Ya enggak mesti tadi dzanna Muhammadun dzanantu dzananti dzanantum, silakan fa'ilnya. Ya. Musmiran. Musmiran berbuah. Asmara yusmiru, isim fa'ilnya musmir. Ya. Terus apa? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya mana? Ya dzanantu. Yang buat yang dhanna enggak ada fa'ilnya. Ya dhanantu saifa. Ya qa'idha. Qa'idhan. Terus al asdiqa a'wanuka 'inda shiddah. Ya. Mana anunya, ambilnya? Dhanna ataupun teman-temannya mana? Ya dhanantu al asdiqa. Al asdiqa a'wanaka inda syiddah, al-siqa teman-teman, penolongmu ketika kamu tertimpa kesulitan, kesusahan. Ya, zanantu al-siqa a'wanaka inda syiddah, saya meyakini atau menduga bahwa saya teman-teman adalah penolong-penolongmu ketika kamu ditimpa syiddah, kesusahan. Asamtu zainun. Ya, Zainan, saya menduga atau meyakini bahwasanya diam itu indah. Asyabu al-bayda labusu saif. Ya. Asyaba al-bayda. Oh, di sini libas ya? Betul, di sini labus sih, libasa. Libasa as-saifi. Al-Saifi maaf, apa mubaf ilai. Ya dhanantu thiyaba al-bayda, saya menduga bahwasanya pakaian putih adalah pakaian di musim apa? Panas ya, musim panas. Kalau di musim panas pakaian hitam tambah panas ya. Ya, kemudian asratul lisan asyadu min asratir rijl. Ya. Asyadda. Iya. Ar-rijl. Apa artinya? Ketergelinciran lidah itu lebih ngeri. Iya. Daripada ketergelinciran kaki. Ya. Banyak ini masih. Ya. Silakan antum lanjutin sendiri ya. Di rumah masing-masing. Iya. Tinggal antum letakkan di sini pelengkapnya. Letakkan pada tempat yang kosong berikut. Iya. Kalimat yang cocok. Innal harisa titik-titik apa? Iya. Sorotiz zakatu, ini bagus kalau dikerjakan ini untuk latihan-latihan. Jadi tamrinat itu seperti khulasah, kesimpulan dari pelajaran yang telah lewat dan sekaligus merupakan ujian apakah selama ini antum memahami atau tidak. Ditulis saja tah? Dikerjakan ya. Dikerjakan dari mulai berarti 4, nomor 4 sampai 9. Coba saya cek. Ya. Tapi tulisannya yang rapi. Enggak rapi kok ngeceknya. Atau kalau antumnya malas di buku ini aja diisi. Ya, dilanjutkan aja ditulis ini. Nanti bukunya di, saya kumpulkan. Kecuali nanti yang ketujuh nih. Kawin, yang ketujuh kawin salah sajumalin fi wasfil kitabi. Ya. Kulli wahid mushtamil ala mubtada wa khabar. Tsumma adkhil ala kulli jumlah minha. Ya, karena wabit kalimat habis syakal. Kawin salasa. Aduh ini enggak usah dulu lah ya. Sampai sini aja sampai 6. Ya. Sampai 6 aja. Tujuhnya nanti kalau mau bersama-sama. Ya, sebelum kita berpindah kepada pembahasan berikutnya, kita latihan mengerjakan soal yang ke-7 dan ke-8 serta 9. Ya, jadi ini kerjakan di buku ini aja, pakai pensil diisi. Ya. Ya, subhanallah wa bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.